السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biar kecil aja. Biar kecil. Pada khutbah Jumat sebelumnya kita telah membahas mengenai fadilah di hari tersebut yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan keutamaan-keutamaan itu pada hari-hari yang lain. Tersisa dengan apa kita isi? Maka pada khutbah yang pertama ini kita akan menyebutkan 5 amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Maka yang pertama, dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahihul Jami', dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi lailatul Jum'ah, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, Kamis setelah terbenamnya matahari, adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa baina baitil atiq, maka akan diberikan sinar, diberikan cahaya antara dirinya sampai kepada baitul atiq, yaitu Ka'bah. Allahu Akbar. Amalan yang amat sangat ringan, diberikan penerang bagi seorang hamba dari tempat dia berada menuju ke kota Makkah. Perkara yang gaib dan wajib untuk kita iman. Bahkan dalam riwayat Imamul Baihaqi, Sunan Al-Kubra, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi yaum al-jum'ah, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, kalau yang sebelumnya malam Jumat, riwayat yang kedua pada hari Jumat setelah terbitnya matahari, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain, maka diberikan cahaya, diberikan penerang, disinari di antara dua Jumat dalam kurun satu pekan. Ini merupakan fadilah yang besar seorang hamba membaca bisa dengan melihat kepada Al-Quran atau dari hafalannya kurang lebih 15 sampai 30 menit. Ini amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua, membaca surat-surat pilihan ketika sholat subuh di hari tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi subhi yaumil jum'ah alif lam mim tanzil fi rak'atil ula. Kata sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam ketika menjadi imam di salat subuh pada hari Jumat, di rakaat pertama beliau membaca surat Alif Lam Mim tanzil, wa fi rak'atil thaniyah, dan pada rakaat yang kedua beliau membaca surat Hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Maka ini merupakan salah satu sunan al-mahjurah, sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang banyak sekali ditinggalkan oleh kaum muslimin. Di rakaat pertama salat subuh pada hari Jumat membaca surat As-Sajdah, dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Maka hendaknya salah satu ma'had ahli sunnati wal jamaah, yaitu pondok pesantren Ibnu Umar Sidowayah Beji Kabupaten Pasuruan, terdepan di dalam menegakkan sunnah-sunnah Nabi, termasuk membaca dua surat tersebut pada salat subuh di hari Jumat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam secara keumuman. Nabi bersabda, man salla alaiya wahidah sallallahu alaihi biha asyara, yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali, dilebihkan, ditambahkan, dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi pada hari Jumat, di sana ada kekhususan tersendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, salatu ummati tu'radu alaiya fi kulli yaumil jum'ah. Salawatnya umatku itu selalu diperlihatkan kepada saya pada setiap hari Jum'at. Dan Nabi alaihi salatu wasalam di dalam kubur, tapi jasadnya para anbiya tidak ada yang rusak. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, salatu ummati tu'radu alaiya fi kulli yaumil jum'ah. Salawatnya umatku diperlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam pada setiap hari Jum'at. Man kana aktsaruhum alayya salatan, dan yang paling banyak di antara mereka mengucapkan salawat, kana akrabuhum minni manzilah, dialah yang paling dekat kedudukannya denganku kelak pada hari kiamat. Kita digandengkan dengan sayyidul mursalin, pemimpinnya para anbiya, gugusan para rasul, alaihi afdalus salati was taslim. Maka memperbanyak salat dengan lafaz salat yang sudah kita ketahui, salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengerjakan salat duha dan salat-salat sunnah lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, yusbih kullu sulama min ahadikum sadaqah. Pagi hari setiap rusuk tulang di antara kalian itu ada sedekahnya. Tulang rusuk kita ini ada zakatnya, wajib untuk ditunaikan. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, fakullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih itu ganjaran sadaqah. Subhanallah, wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap tahmid itu ganjaran sadaqah, mengucapkan alhamdulillah. Wa kullu takbiratin sadaqah, mengucapkan takbir itu ganjaran sadaqah, mengucapkan Allahu akbar. Wa kullu tahlilatin sadaqah, mengucapkan kalimat tahlil itu bagian daripada sadaqah. La ilaha illallah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, memerintahkan kepada perkara yang baik itu sadaqah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah, melarang dari perbuatan yang keji, melarang dari perbuatan mungkar, melarang dari perbuatan yang haram, itu adalah bagian daripada sadaqah. Wa yujzi dzalika raka'atani min adh-dhuha, dan itu semua dicukupkan dengan 2 rakaat duha. Mengerjakan salat di waktu duha bagian daripada sadaqah. Tulang rusuk manusia atau rusuk dari tulang-tulang manusia yang lebih dari 360 dalam tubuh kita. Itu semua dicukupkan dengan dua rakaat duha. Ini amalan yang keempat. Kemudian amalan yang terakhir, yang kelima, at-tabkir ilal masjid. Bersegera, bersemangat menuju kepada masjid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man ightasala yawm al-jum'ah ghuslan janabah." Barang siapa yang mandi wajib di hari Jumat, ثم راح, kemudian dia pergi berjalan menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala, fakannama qarraba badana, seperti orang yang berkorban dengan seekor unta, hewan yang besar. Wa man raha fi sa'ati tsaniya fakannama qarraba baqaratan, barang siapa yang pergi di waktu yang kedua seperti orang yang menyembelih sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitha fakannama qarraba kabshan aqran, yang pergi di waktu yang ketiga seperti seorang yang berkorban seekor domba yang memiliki tanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah fakannama qarraba dajajatan, kalau yang pergi di waktu yang keempat seperti seseorang yang berkorban dengan seekor ayam. Wa man raha fi sa'ati al-khamisah, barang siapa yang pergi di waktu yang kelima, fakannama qarraba baydatan, seperti orang yang berkorban dengan telur. Wa idza kharaja al-imam, kalau imam sudah keluar, khatib sudah datang, hadaratil malaikah, malaikat ikut hadir, yastami'una dzikra, mereka mendengarkan peringatan, mereka mendengarkan zikir, mereka mendengarkan khutbah. Maka dari hadis ini, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, mengenai keutamaan di hari Jumat, sejak terbitnya matahari sampai datangnya khatib, Nabi alaihi salatu wassalam telah membagi menjadi lima waktu keutamaan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wa nusalli wa nusallim ala rasulina al-mustafa wa nabiyina al-mujtaba sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ma'ashir al-hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini, di sana ada lima adab yang harus diperhatikan bagi setiap muslim, bagi para thullabul ilmi, penuntut ilmu, terlebih lagi yang ada di tempat kita. Adab yang pertama pada hari Jumat adalah al-ightisal, mandi wajib, mandi janabah. Dan ini berdasarkan dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi junub di hari Jum'at, mandi besar di hari Jum'at, itu wajib bagi orang-orang yang baligh. Namanya wajib. Ketika ditinggal, maka dia mendapatkan dosa. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Kalau di antara kalian datang menghadiri Jumat, hendaknya dia mandi. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Selayaknya perintah-perintah yang lain. Bahkan dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, anna Umar ibn al-Khattab bainama huwa qa'imun yakhtubul Jum'ah, suatu ketika khalifah kaum muslimin Umar ibn al-Khattab berdiri di atas mimbar, beliau berkhutbah. Idza khala alaihi rajulun, minal muhajirin al-awwalin. Tiba-tiba datang di pertengahan khutbah seorang laki-laki dari kalangan muhajirin yang pertama, min ashabi Nabi alaihi salatu wassalam, yang termasuk bagian daripada sahabat Rasulullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya beliau adalah Utsman bin Affan. Maka ditanya oleh Umar bin Al-Khattab dan beliau di atas mimbar, ayu sa'atin hadhihi, sudah jam berapa ini? Waktu apa? Maka sahabat tersebut menjawab, inni syughiltu, aku disibukkan. Falam anqalit ila ahli hatta sami'tu ta'dhim. Dan aku tidak terasa pulang ke rumah keluarga sedangkan azan sudah dikumandangkan. Sahabat Utsman tidak sadar, disibukkan dengan suatu pekerjaan, disibukkan dengan sesuatu hal. Kata beliau, falam azid illa an tawadda. Ketika aku mendengarkan kumandang azan, aku tidak bisa menambah kecuali hanya wudu saja. Bertaharah dengan wudu saja. Kata Umar ibn al-Khattab di atas mimbarnya, wal wudu aidan, bahkan engkau cuma mencukupkan dengan wudu. Amma alimta anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ghusl, bukankah engkau mengetahui bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kita untuk mandi? Maka adab yang pertama di hari Jumat adalah al-ightisal, bukan sembarang mandi, mandi dengan diniatkan untuk mengangkat hadas besar, hadatsul akbar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah at-tanadhuf, membersihkan diri. Apa bedanya dengan yang pertama? Para ulama mengatakan amrun zaidun 'ala al-iktisal. Membersihkan diri yang dimaksud dalam perkara ini kedudukan yang lebih daripada sekedar mandi. Artinya dia berhias menggunakan pakaian yang baik, pakaian yang rapi, bersih, enggak harus baru. Kemudian memotong kuku, memotong bulu. Baik itu merapikan kumis, bulu ketiak, membersihkan bulu kemaluan. Ini bagian daripada at-tanadhuf. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ajamul furqah baina tsnain. Tidak boleh bagi kita untuk memisahkan di antara dua orang yang sudah duduk sebelumnya di dalam masjid. Mengganggu haram, terlebih lagi pada hari ini. Kemudian dia duduk di tempat tersebut, membuat kaum muslimin merasa kesempitan, merasa tidak nyaman, yang duduk merasa tidak enak. Dalam sebuah hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yatakhassa riqaban nas. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat pemuda masuk melangkahi pundak-pundak kaum muslimin, pundak-pundak makmum, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, menegur pemuda tadi, ya fulan ijlis, wahai fulan duduklah engkau, faqad adai, engkau telah mengganggu. Maka di antara adab pada hari Jumat masuk melihat tempat yang longgar, dia duduk di situ tanpa mengganggu orang lain, tanpa mengganggu kaum muslimin, dan memisahkan di antara mereka. Kemudian adab yang keempat, tahiyatul masjid. Masuk ke dalam masjid dengan mengerjakan solat sunnah dua rakaat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." Setiap di antara kalian yang masuk ke dalam masjid, jangan duduk sampai dia mengerjakan solat dua rakaat. Bahkan dalam satu riwayat, sahabat Sulaik Al-Ghatafani, ketika Nabi alaihi salatu wasallam berkhutbah, beliau masuk ke dalam masjid langsung duduk. Beliau menghentikan khutbahnya, Nabi alaihi salatu wasallam menegur sahabat tadi, ya Sulaik, kum, berdiri, farka' rak'atain, rukuklah dengan dua rakaat, wa tajawwaz fihima, dan persingkat salatmu. kemudian Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul jum'ata wal imamu yakhthub." Kalau ada di antara kalian terlambat masuk ke dalam masjid, imam sedang berkhutbah, "Fal yusalli rak'atain," tetap menjalankan salat dua rakaat, "wal yujawwiz fihima," dan ringankan salatnya. Maka di antara adab masuk ke dalam masjid, walaupun imam mengumandangkan azan, langsung sholat agar bisa mendengarkan khutbah dan dipersingkat sholatnya. Dan ini tahiyatul masjid berlaku bagi seluruhnya, kecuali bagi khatib, kecuali bagi imam, karena Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah dinukilkan beliau ketika khutbah sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Yang ada dalam banyak riwayat, Nabi alaihi salatu wasalam masuk dan naik di atas mimbarnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir di antara adab pada al-jum'ah, mendekat kepada khatib, mendekat kepada imam, dan tidak berbicara. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza qala li sahibika ansit," apabila kalian mengucapkan kepada temanmu, "Diam," padahal mungkin perkaranya baik, dia mengingkari kemungkaran tapi dengan menggunakan suara, "Idza qala li sahibika ansit," kalau engkau mengucapkan kepada tetanggamu sebelah yang sholat atau yang duduk, mengatakan kepada temanmu, "Ansit, diam," faqad laghaut, engkau telah melakukan perbuatan sia-sia, yakni pahala Jumatmu rusak, pahala Jumatnya berkurang, tidak sempurna. Dan ini juga berlaku termasuk zikir. Ketika imam berkhutbah, khatib berceramah, zikir pun tidak diperbolehkan, karena tidak boleh bersuara kecuali dalam perkara-perkara yang darurat. Dan larangan ini, ikhwani afidhakumullah, dalam hadis Nabi SAW, ketika imam dalam keadaan berkhutbah saja, enggak termasuk berarti ketika muazin mengumandangkan azan, enggak termasuk berarti ketika khatib duduk di antara dua khutbah, enggak termasuk juga setelah selesai ceramah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.